Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya rabbana allimna ta'wila wa faqihna fid din. Ij'alna ya rabbana min ulama'ikal 'amilin wa min du'atikal mukhlisin. Wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya rabbana taubatan qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain amin ila anqal faslun fasal. Wa syurita, dan disyaratkan ma'a mamarra, di samping syarat-syarat yang sudah disebutkan, liqabuliha, agar solat bisa diterima, indallahi, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaqsida, hendaknya orang yang melakukan solat itu bermaksud biha, dengan solatnya itu, wajhallahi, hanya karena Allah, bukan karena tidak enak dengan mertua, tidak enak dengan manusia, tetapi betul-betul karena mengharap Allah wahdahuma, yang maha tu, hanya mengharap Allah saja. Jadi harus ada ketulusan. Kemudian setelah itu, wa yakuna makaluhu wa malbasuhu wa musallahu halalan, yang dimakan halal, yang diminum halal, tempat yang digunakan untuk sholat halal. Ada orang tidak pernah peduli urusan kehalalan. Na'udzubillah. Mungkin dilihat itu namanya orang ditipu oleh syaitan, dijerumuskan oleh syaitan, seolah-olah dia beribadah. Kalau ditanya ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, banyak amal baik dilakukan, tapi dia tidak peduli dengan makanannya. Urusan ribanya terus berjalan. Mungkin hasil rebutan waris, tapi dia rajin ibadah. Itu ibadahnya orang yang tertipu, yang tidak diterima oleh Allah. Makanannya haram, minumannya haram. Tempat yang dipakai sholat adalah haram. Kalau sudah haram, enggak diterima oleh Allah. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah maha bagus dan hanya menerima yang bagus. Makanya harus kita waspadai adalah tipu daya syaitan. Seolah-olah dia beribadah, wah rajin beribadah. Cuman syaitan tahu kalau ibadahnya enggak diterima karena hamba tersebut melakukan ibadah enggak peduli dengan makanannya apa. Yang dimakan haram, yang diminum haram, tempat tinggalnya haram. Bahkan bukan saja solatnya tidak diterima, permohonan pun akan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Lagi-lagi orang tertipu. Ada seorang As'af Akbar. Ada satu orang dikisahkan bahwasanya dia itu menampakkan orang yang sangat soleh. Secara zahir dia adalah orang yang sangat soleh. Bajunya compang-camping, berdebu, seolah orang yang tidak pernah kenal dunia. Ya muddu yadahu, dia menengadahkan tangan dan berkata, ya Rob, ya Rob. Cara doanya sudah benar, menengadahkan tangan kan disunnahkan. Ya Rob, ilhah dalam doa. Doa memohon dengan sangat juga diharapkan. Tapi apa kata Nabi? Anna istajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabul orang yang seperti itu? Makaluhu haram, yang dimakan haram, masyrabu haram, malbasu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Enggak diterima oleh Allah. Nah, artinya tidak cukup kita hanya mempelajari ilmu zuhir, fikih, ini fikih zuhir, tapi sekaligus batinnya harus, yaitu samping ada ketulusan, yang kita pakai adalah dari barang-barang yang halal, yang kita makan adalah halal. Wa yuhdir qalbahu fiha, hendaknya dia menghadirkan hatinya di dalam solat, khusyuk maknanya, berusaha. Dan memang khusyuk itu adalah wahbi, yang namanya khusyuk pemberian dari Allah, enggak bisa orang khusyuk-khusyukkan diri. Artinya gaya khusyuk bisa, tapi khusyuk yang sesungguhnya adalah pemberian dari Allah. Tapi kita berusaha, mulai dari tenangnya anggota tubuh. Kemudian yang pertama, yang kedua adalah berusaha agar menyambungkan fikir kita dengan apa yang kita ucapkan, menyambungkan hati kita dengan yang kita ucapkan. Makanya kalau lagi sholat jangan ngelantur kemana-mana. Khusyuk di dalam sholat adalah memahami, menghayati apa yang dibaca, bukan yang lainnya. Kalau ternyata kita waktu itu membaca surat tentang surga, lah kok ingat neraka, itu enggak khusyuk. Kita harus menyadari yang kita baca itu saja. Dimulai dari khusyuk kita adalah menyadari yang kita baca. Kemudian Imam Haddad rahimahullah ta'ala mengajari, kalau memang ada di antara kita ini kok belum faham maknanya secara luas, ya paling tidaklah agar pikiran kita tidak kemana-mana, di saat kita melakukan sholat, hadirkan lafaz bacaannya di mata dan hati kita. Jadi kebayang seolah-olah kita membaca Al-Quran. Itu paling tidak meringankan khayal kita yang liar. Jadi kita batasi dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah enggak ingat toko, enggak ingat ini. Nanti baru setelah itu meningkat bagaimana memahami maknanya. Makna dari apa yang dibaca itulah khusyuk. Falaysalahu min salati illa ma aqala minha. Seorang hamba itu, falaysalahu, tidak ada bagi seorang hamba yang melakukan salat kecuali yang ia sadari. Yang ia khusyuk itulah pahala didapat. Kalau enggak, yang enggak. Kemudian setelah itu Allah yujibah biha. Tidak boleh itu merasa bangga, ada riya pertama. Kemudian yang terakhir ujub. Riya itu adalah membesarkan amal di mata manusia. Kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri, oh, gitu. Siapa dulu? Ikhlas itu membesarkan amal di hadapan Allah, maksudnya untuk Allah. Ingin dibesar, dianggap oleh Allah. Jadi ini adalah di antara syarat. Ini syarat batin. Yang disebutkan barusan syarat batin. Kalau yang sebelumnya syarat zahir. Baik, sekarang bicara tentang faslun fasal yang baru fi arkanis salati, rukun salat. Arkanus salati, rukun salat. Kewajiban-kewajiban yang harus kita hadirkan di saat kita melakukan sholat. Arkanus sholati sab'ata asyara, ada 17. Al-awwalu, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Bil qalbi, dengan hati. Niat dengan hati. Niat itu adanya di dalam hati. Ucapan yang selama ini diajarkan oleh para asatid dan ulama itu hukumnya sunnah untuk membantu. Setelah kita berbincang tentang dunia dan macam-macam, kalau kita mau sholat, potonglah dengan namanya niat. Dan hakikat niat di dalam hati. Dan kalau kita cermati, mengucapkan niat dengan lesan kita itu sebelum niat yang sesungguhnya. Karena enggak mungkin di saat kita mengucapkan niat yang panjang dengan lesan kita, lalu sekaligus kita menghadirkan, kemudian sekaligus Allahu Akbar, enggak. Sebab waktu niat adalah waktu kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, niat tempatnya adalah waktu mengucapkan Allahu Akbar. Sehingga yang kita hadirkan bukan sepanjang usalli fardhu dhuhri. Jadi usalli fardhu dhuhri arba rakaat, ini adalah untuk menata hati kita. Kita siapkan kalau kita saat ini sudah menyadari bahasanya, aku melakukan salat dhuhr 4 rakaat, baru salat itu mengangkat tangan Allahu Akbar, disitulah lintasan hati. Wa yu'ayyinu dhata sababin, dan ditentukan kalau salat ada sebabnya. Wal waqti, dan waktu. Wa yanwil fardiyata fil fardi, dan niat fardu untuk salat fardu. Nah, ini Buya keluar dari sini, Buya jelaskan tentang mu'tabarat fin niyati. Istilahnya mu'tabarat fin niyati, hal yang perlu dihadirkan di dalam niat. Martabat sholat ada tiga. Yang pertama sholat fardu. Ini penting ya. Yang kedua adalah, kasih jarak agak panjang. Yang kedua adalah sholat rawatib. Sholat rawatib. Dan sholat yang punya sebab. Dan sholat yang sholat punya sebab. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Niatnya beda yang harus dihadirkan di hati. Sholat fardu mu'tabarat yang perlu dihadirkan dalam niat ada tiga. Sholat yang pertama, sholat fardu yang perlu dihadirkan dalam niat tiga. Diisyaratkan oleh musannif. Cuman Buya menjelentrehkan saja. Jadi kalau sholatnya fardu yang perlu dihadirkan dalam hati kita adalah tiga. Yang pertama, bermaksud, berniat. Maksud melakukan sholat. Yang kedua adalah menentukan sholatnya, ta'yin. Yang ketiga adalah menyadari kefarduan sholat. Kefarduan. Menyadari kewajiban sholat. Kan sholat fardu ini. Jadi yang perlu dihadirkan cuma tiga makna itu di dalam hati. Bukan sholli fardhu dhuhri yang panjang itu. Bukan. Jadi yang perlu dihadirkan adalah tiga tadi. Niat atau bermaksud. Menentukan sholatnya. Kalau duhur dinamakan duhur, subuh-subuh. Yang ketiga adalah meyakini dalam hati kita kalau itu fardu. Dalam hati, kalau bahasa Arabnya usolli, usolli bermaksud fardu, fardu, duhur, duhur, tiga. Jadi dalam niat itu yang wajib dihadirkan di hati kita waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, ya tiga itu. Allahu Akbar, dihadirkan niat. Aku bermaksud sholat, namanya sholat duhur, fardu, usolli, fardu, Allahu Akbar, itu. Adapun yang panjang, wa'udhul arba' roka'ati mustaqbilal kiblati adaan wa'muna lillahi ta'ala, itu sunnah saja. Jadi yang perlu dihadirkan dalam niat, makanya orang yang tidak mengerti yang mu'tabarat ini bisa was-was. Bagaimana kita menghadirkan, apalagi memahami istishabun niat salah. Jadi niat itu harus dihadirkan dalam takbirul ihram semuanya. Oh, jadi enggak takbir-takbir nanti. Karena dia menghadirkan sepanjang niat itu. Enggak, cukup tiga doa yang dihadirkan dalam niat. Makanya kalau punya ilmu enggak akan kena was-was. Cukup dilintaskan salli waqtan dhuhri. Allahu Akbar, Allah. Bukan harus diucapkan lafadznya, enggak. Kita lintaskan maknanya di hati. Bukan mengucapkan dalam kalimat sholli fardhu dhuhri, aku sholat duhur fardu, enggak. Lintaskan di hati kalau itu saja. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah sholat rawatib. Qobliyah, ba'diyah, duha. Dan yang punya waktu dan yang punya sebab. Ada waktu, ada sebab. Rawatib ada dua. Yang pertama adalah bermaksud niatnya saja. Yang kedua, ta'yin ditentukan sholatnya apa. Kalau sholat duha, tidak kita hadirkan niat duha, nanti jadi sholat sunat mutlak atau sholat sunat yang lainnya. Usalli apa? Usalli duha. Usalli duha. Salli hajah, salli tahiyat al-masjid, salli tahajud, salli hajah, salli taraweh, itu dua tok. Kalau sholat punya nama rawatib, maka di sunnah pacara niatnya adalah menghadirkan dua makna tadi. Usalli, aku bermaksud melakukan sholat. Ta'yin duha, ditentukan duhanya. Kalau sholat duha hanya mengatakan usalli Allahu Akbar, enggak jadi duha. Jadinya sholat sunnah mutlak. Martabat niat yang ketiga adalah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak, sholat sunat yang enggak pakai nama. Ya sholat, kita pengen sholat kapan saja, enggak ada batas waktunya. Allahu Akbar, cukup menghadirkan niat, aku bermaksud sholat. Usalli, Allahu Akbar, sudah sah. Tiga martabat ini sebenarnya diisyaratkan oleh musannif. Cuman kalau kamu membacanya tanpa bimbingan bingung, coba saja. An-niyatu bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyin wa yu'ayyinu dhata sababin, menentukan zat yang punya sebab. Wal waqti dan waktu, wa yan fil fardiyata niyat fardu. Fil fardi fardu wa yaqul khalas. Kalau sampai di situ belum paham kamu, makanya perlu, ya, kecuali kamu sudah belajar fikih praktis kan bacanya gampang, makanya fikih praktis harus kalian hafal untuk menjelaskan ini. Wa yaqulu bi haitsu yusmi' nafsahu Allah yusmi' nafsahu ka kulli ruknin qawliyin. Yang kedua adalah apa setelah niat, kemudian sekarang yang kedua takbirul ihram. Takbirul ihramnya wa yaqul, hendaknya seseorang mengucapkan bi haitsu yusmi nafsahu. Jadi nanti semua rukun qauli termasuk akbar taul Allahu akbar, kalau kita mengucapkan enggak boleh di batin. Di dalam hati enggak sah. Surat Fatihah di batin enggak sah. Harus kita ucapkan dengan ucapan bi haitsu yusmi nafsahu, bisa memperdengarkan dirinya sendiri. Orang lain enggak dengar enggak apa-apa, tapi dengar. Karena kuping kita tuh dekat banget dengan tenggorokan kita. Orang lain enggak dengar, kita dengar. Sah. Yang penting yusmi nafsah, memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Apa yang diperdengarkan? Allahu akbar. Kalimat Allahu akbar. Namanya takbiratul ihram. Wa huwa thani arkaniha, takbiratul ihram itu adalah rukun yang kedua. Harus Allahu Akbar. Jangan yang lainnya. Jangan gaya. Allahur Rahim. Allahu Azim. Enggak. Allahu Akbar. Kemudian. Al-Thalis Al-Qiyamu Fil Fardhi Lil Qadiri. Berdiri dalam solat fardu bagi yang mampu. Ini rukun yang ketiga. Jadi berdiri wajib solat fardu. Tapi ingat, harus tahu ini bagi yang mampu. Jangan kamu paksakan orang sakit, mbahmu yang sudah sepuh kau suruh berdiri. Sudah sempoyongan kau tak jaga, kejedotlah dia. Setelah kejedot malas solat, takut solat karena kamunya salah. Jadi kalau orang enggak mampu berdiri, ya jangan berdiri sebisanya dong. Yang enggak bisa berdiri, enggak usah berdiri. Itu lil qadir dalam sholat fardu. Kalau sholat sunat enggak pakai berdiri pun sah, tapi separuh pahala. Separuh pahala. Tapi tidak semua ilmu harus diamalkan, perlu diketahui ada. Kayak ini perlu diketahui. Jangan nanti besok langsung terawihnya duduk tentang sholat sunnah. Awas. Ilmu ada ilmu hanya untuk diketahui. Ini sholat sunnah duduk sah, dapat pahala separuh. Akhirnya langsung besok terawihnya di Al-Bahjah duduk semuanya. Ini kan ngaco namanya. Ini untuk ketahui saja. Sah-sah. Barangkali kamu setelah dari sholat-sholat yang selama ini perlu nambah. Inginlah baca Al-Quran sambil duduk tapi sekaligus dalam sholat Allahu Akbar. Boleh. Lima juz, rukuk. Top. Boleh. Karena duduk kan. Tapi yang fardu harus berdiri. Baru nanti boleh tidak berdiri kalau ada sebab. Dia sakit atau di atas kendaraan yang menjadikan dia tidak khusyuk di saat harus berdiri. Ada goyangan begitu, maka boleh duduk. Al-qiyam fil fardhi lil qadiri. Harus ada berdiri. Dalam sholat fardu, kalau sunnah boleh duduk. Kalau sunnah boleh duduk. Rabi' yang keempat dalam rukun salat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ingat bil basmalati, dengan bismillah. Kita madhab Syafi'i bismillah minal Fatihati, sebab bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Berbeda dengan yang diambil madhab Abu Hanifah dan lainnya. Makanya kalau kamu orang Indonesia, hey, yang hafal Quran jadi imam, yang langsung ya bismillahirrahmanirrahim. Berpegang dong dengan madhab. Jangan gara-gara umroh bismillahmu ketinggalan di Mekah. Enggak. madhabnya beda. Ulang langsung, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, bismillahnya mana? Orang yang enggak pakai bismillah sah ikut madhab Abu Hanifah. Cuman kamu madhab Syafi'i, ya sempurnakan madhab Syafi'i. Kalau ketemu di mungkin kamu negeri pergi ke India sana enggak pakai bismillah ya enggak apa-apa. Tapi kalau kamu orang madhab Syafi'i enggak pakai bismillah ya aneh-aneh. Kan ada gurunya semuanya. Dan tidak saling menyalahkan, tapi kita harus yakin dengan apa yang selama ini kita anut. Bismillah minal Fatihati. Wa tasdidati. Tasdidnya makanya benar. Ar-Rahman enggak asal. Ar-Rahmanir Rahim bukan Ar-Rahman. Kalau tasydidnya dihilangkan enggak sah. Kebayang yang terawih. Berapa menit? 20 rakaat berapa menit? Wah, itu serem itu. Bagaimana itu? Punya keramat kali. Waktu 1 menit kayak 1 jam. Enggak boleh, nah. Haram. Kalau kita membaca Fatihah buru-buru enggak sah sholat kita. Harus tasydidatnya kita datangkan. Wa mualatiha enggak boleh disela-selai dengan kalimat lain. Harus bersambung antara Fatihah dengan Fatihah. Hanya diperkenankan bagi makmum yang membaca surat Al-Fatihah lalu menemukan imamnya salah, al-fathu 'alal imam, benarkan imam. Tak boleh Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus langsung. Alhamdulillah rabbil alamin. Mualatiha. Wa mualatiha wa tartibiha. Tertib. Biarpun satu ayat dipotong boleh, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin artinya maha segala puji bagi Allah malik yaumidin yang merajai di hari, boleh kan dalam arti memaknai boleh, tapi kalau baca dalam sholat enggak boleh, harus urut. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin seperti urutannya tertib. Wa ikhrajil khurufi min makharijiha, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Bayangkan yang sholat ngebut tuh, bayangkan makhrajnya dari mana, keluar dari mana itu. Kita perlu insaf saja. Suruh baca kitab Safinah, kitab apa? Sulam Taufik kecil-kecil saja. Biar enggak nyeleweng akidahnya, enggak nyeleweng sholatnya. Bahkan maksiat loh ya. Maksiat yang membaca Al-Quran dengan salah, sementara dia bisa dengan benar, hukumnya haram dan dosa. Pengen dapat pahala, dapat dosa. Apalagi kesan dibikin main-main. Amin. Astaghfirullah. Pilihannya tiga. Dia pilihan yang pertama adalah dia membenahi bacaannya dan tidak usah buru-buru. Dapat pahala. Kalau tidak ada pilihan lagi, lebih baik ya jangan melakukan itu. Tambah dosa kok bacanya ngawur. Wa adamul lahni al-mukhil. Lahan itu adalah salah baca. Salah baca itu ya kurang fasih. Ini hanya urusan Fatihah saja. Haknya jadi kaf. Al hak jadi kaf. Nyontoin bingung Quran dibikin contoh enggak bisa. Al apa? Fa-nya jadi pak, cuman alhamdulillah Fatihah enggak ada paknya. Lumayan selamat orang Sunda. Fatihah enggak ada paknya kan? Enggak ada paknya. Nah, itu bagi orang yang bisa, tapi memang dari lidahnya susah. Orang Jawa haf jadi kaf. Imam Hambali jadi Imam Kambali. Kalau orang Sunda, fitnah jadi Fitnah. Fitnah kalau orang Sunda enggak bisa ngomong fa. Ini orang awam, orang Jawa haknya jadi kaf, orang Sunda itu kan bahasa lokal. Di saat dibawa ke Arab harus, ternyata orang Sunda waktu baca Arab benar korek dari Tasik bagus ya. Jadi bukan orangnya, memang fa itu adalah bahasa Sunda bukan bahasa Arab. Kan enggak disalahkan. Cuman kalau baca Al-Qur'an pakai huruf yang salah maka itu merubah makna dan haram dan tidak sah kalau dalam kalau itu Fatihah. Al-mukhil bil makna yang merusak makna. Wa yahrumul lahnu dan salah baca haram. Wa yahrumu dan haram al-lahnu salah baca. Alladzi lam yukhil yang tidak merusak makna. Wala yubtil dan tidak batalkan. Kalau tidak merubah makna enggak batal. Dan enggak dan hanya haram, haram tapi enggak batal. Tapi yang merubah makna batal dan haram. Al-khamisu yang kelima adalah ar-ruku'u bi ayyan haniya bi haitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Ar-ruku' bi ayyan haniya sekiranya dia merunduk membungkuk bihaitsu sekiranya tanalu akan menjangkau rahatahu dua telapak tangannya rukbatahi ke lututnya. Lutut. Jadi kalau seandainya bukan harus tanganmu menyentuh lutut, bukan. Jadi idealnya manusia normal, ya yang normal. Ada orang mungkin bentuk tubuhnya sangat beda. Badannya pendek, kakinya panjang mungkin atau sebaliknya. Akhirnya ukuran normal adalah agar rukuknya seseorang itu bisa siku begini, maka ini maka tangan itu menyentuh lutut. Tidak harus menyentuh lutut. Kalau kamu rukuk enggak pakai nyentuh lutut ya bisa, gantung-gantung tapi aneh. Yang enak ya menyentuh lutut sudah. Ya. Sehingga sampai pundaknya itu, punggungnya itu seperti tempat yang bisa diletakkan di atasnya nampan atau piring enggak jatuh. Seolah-olah begitu. Maka berlatih. Yang belum bisa bungkuk dengan benar berlatih. Asadis yang keenam, at-tumaninatu, diam sejenak. Jadi waktu melakukan rukuk harus ada tumakninahnya. Tumakninah itu diam sejenak. Diam sejenak itu qadri subhanallah. Jadi sepanjang waktu kita membaca subhanallah. Sepanjang apa itu? Makanya tidak panjang. Gitu aja enggak bisa tumakninah. Jadi jangan sampai seperti nakrul kurab. Bukan jangan sampai seperti burung gagak yang matuk. Jadi rukuk ya subhanallah subhanallah subhanallah begitu. Untung-untung kita sempurnakan subhanallahnya berapa kali? 3 kali. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Sempurnanya itu. Kemudian as-sabiq yang ketujuh adalah i'tidal. Kembali kepada posisi sebelum rukuk namanya i'tidal. I'tidal itu kembali. I'tidal kembali kepada posisi sebelum rukuk. Kan rukuk. Kembali kepada sebelum rukuk apa? Berdiri kalau sholatnya berdiri. Kalau duduk? Ya duduk kalau sholatnya duduk. Bi ayyan tasiba qa'iman, berdiri tegak. Berdiri kembali. Wa tsaminu yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam i'tidal. At-tasi' yang ke-9 as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Syaratnya sujud bi ayyadu ajabhatahu ala musallahu, meletakkan jidatnya di musallah, di tempat sholatnya. Maksyufatan, terbuka. Jidat harus bisa nempel. laki perempuan. Mutathaqilan, harus ada beban yang dirasakan oleh tempat sujud, kalau seandainya itu yang bisa ngerasa. Jadi harus mutathaqilan, harus terbebani itu. Terbebani. Kalau seandainya itu kapas, jadi kempes gitu. Kalau kapas saja dan terus itu kau sujud enggak kempes, kau enggak sujud itu. Jadi kapas menjadi kempes. Itu sujud. Wa munakkisan. Munakkisan itu harus posisimu berbalik, yang atas jadi bawah. Kepala orang di atas atau di bawah kalau orang biasa berdiri? Hah? Pinggul di mana? Bawah. Itu nanti harus terbalik. Pinggulnya harus lebih tinggi daripada kepalanya. Harus begitu posisi duduk. Nah, ini pinggul yang mulai gini kan mula-mula. Menjadi gini. Ini kepalanya. Harus munakkisan. Orang duduk sujudnya di tembok. Solatnya tempat tembok. Sujud. Duk. Pinggulnya di bawah enggak sah. Kecuali solatnya orang di atas kendaraan. Itu babnya beda. Ini normal enggak boleh. Harus munakkisan. Wa yadau say'an min rakbatayhi, dan hendaknya meletakkan dua lututnya. Wa min butuni kaffaihi, dan juga perut telapak tangannya. Wa min butuni asabi'i rijlaihi, dan perut kaki. Perut jemari kaki. Dibahas ini dalam sujudnya seseorang itu harus sujud dengan 7 anggota. Ingat. Sujud kita harus dengan 7 anggota, disebutkan jabhah, jidat. Kedua, telapak tangan. 1 tambah 2 berapa? 4. 3. Melek makanya. 1 tambah 2 adalah 3. Kelihatan pada ngantuk semuanya, belum tuh ngantuk tuh. Ah. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 lutut, lututmu berapa? 5. Tambah kaki. Jadi tangan ini enggak boleh begini ya. Enggak boleh gini. Kayak push up. Allahu Akbar. Harus perut jemarinya, telapaknya. Dan kaki itu paling tidak perut-perutnya ini nyentuh. Kan ada orang yang bisa diblikerkan, begini kan bisa. Tak harus. Enggak harus. Paling tidak jemari kakimu itu perutnya jemari. Alhamdulillah di sini. Yang penting menyentuh. Menyentuh. Jangan kayak pesawat helikopter dinaikkan gitu, enggak. Anda kan sujud kakinya diangkat kayak mau terbang, begitu enggak. Jadi disentuhkan. Jadi kalau salah satu tidak disentuhkan, tidak sah sholatnya. Sujud dengan apa? Dengan 7 anggota. Kemudian nanti dibahas. Dari 7 anggota ini ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, ada yang boleh dibuka dan boleh ditutup. Yang wajib dibuka adalah jidat. Wajib dibuka. Dalam mazhab Syafi'i. Yang pakai imamah dinaikkan sedikit, yang pakai cadar dilepas jidatnya. Bukan jidat yang dilepas. Yang membatasi itu dilepas. Kemudian, yang wajib ditutup, bagi kaum laki-laki dan perempuan juga. Lutut, lutut dibuka, auratnya kebuka kan? Lutut wajib ditutup. Ini bagi laki-laki dulu. Adapun telapak tangan dan telapak kaki bagi laki-laki boleh dibuka, boleh ditutup. Lebih baik dibuka. Boleh dibuka. Maka pakai kaos kaki sah tidak? Pakai kaos tangan? Cuman sebaiknya dibuka. Kalau laki-laki sebaiknya dibuka. Ada yang wajib dibuka, ada wajib ditutup, ada boleh buka, boleh tutup. Perempuan beda. Yang wajib dibuka sama jidat. Yang wajib ditutup dua lutut. Plus kaki harus ketutup. Ketutupnya sama dari kiri kanan. Tapi kalau kakinya nempel di lantai enggak apa-apa. Yang penting bajunya melebar menutupi kiri kah? Kanan. Ada pun tangan seorang perempuan boleh buka, boleh tutup. Boleh ketutup pakai kaos kaki boleh. Jadi yang wajib dibuka ini, boleh dibuka, boleh ditutup. Lutut sama kaki wajib ditutup. Lutut sama kaki, lutut sama jemari kaki wajib ditutup. Itu dalam sujud. Selesai. Urusan sujud beres. Wal ashir yang ke-10 adalah at-tumaninatu. Diam sejenak. Sudah diterangkan. Jadi sujudnya harus ada diam sejenak. Sekedar orang cukup membaca subhanallah. Al-hadi asyar 11. Al-julusu baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud harus. Untuk memisah antara sujud dengan sujud, duduk di antara dua sujud. Duduknya yang sempurna, enggak boleh. Belum berdiri sudah suruh sujud lagi enggak sah, harus belum berdiri. Belum tegak dalam duduk kok sujud lagi enggak sah, harus tegak. Bertegak. Ya. Kemudian ats-tsani asyar yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi tuma'ninah di dalam sujud, duduk di antara dua sujud. Al-thalis asyar yang ke-13. Al-julusu li tasyahudil akhiri, duduk dalam tasyahud akhir. Duduknya itu adalah rukun. Duduknya rukun, duduk tasyahud akhir wa ma ba'dahu. Tasyahud akhir baca selawat sampai salam duduk. Jangan tasyahudnya tok duduk, salamnya berdiri enggak. Julusu duduk waktu tasyahud akhir sampai selesai. Wa ma ba'dahu itu. Rabi' asyar yang ke-14. At-tasyahudul akhir membaca tasyahud akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Faiqulu maka dia yang baca ini tasyahudnya. At-tahiyatu al-mubarakatu. Salam-salam yang penuh berkah. At-tahiyat itu salam. Al-mubarakatu yang penuh berkah. As-salawatu salawat. Sama, salam kesejahteraan. At-tayyibatu yang baik-baik itu. Lillahi hanya milik Allah. Assalamu alayka. Lalu bersalam kepada Nabi. Salam sejahtera alayka kepadamu. Ayuhan Nabi wahai Nabi. Wa rahmatullahi dan semoga rahmat Allah limpahkan kepadamu. Wa barakatuh dan berkah dari Allah. Kemudian dia membaca salam untuk diri kita dan kaum muslimin. Assalamu alayna. Salam kesejahteraan dan kebaikan semoga terlimpahkan untuk kami alayna. Wa ala ibadillahi salihin dan kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian setelah itu tasyahudnya ini intinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Khamis Asyar yang ke-15. As-salatu 'alan Nabi bersolawat kepada Rasulullah. Wa aqalluha paling sedikit yang salat adalah Allahumma salli 'ala Muhammadin. Sempurnanya adalah kalian baca Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir itu kesempurnaan solawat. Tapi yang wajib hanya Allahumma salli ala Muhammadin. Berhenti sah. Allahumma salli ala Muhammadin. As-sadis asyar yang ke-16. Assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum harus mengucapkan assalamu alaikum. Sekali tak wajibnya. Yang kedua sunnah. Noleh sunnah. Jadi assalamualaikum keluar dari sholat. As-sabi asyar yang ke-17 at-tertibu tertib. Selesai tertib. Harus tertib urutan. Kalau misalnya ruko dulu baru nanti baca fatihah enggak? Ruku dulu, Allahu Akbar langsung ruku, lalu beri baca fatihah enggak sah. Harus sesuai dengan aturan urutan tadi. Lidzalik fa in ta'ammada tarkahu. Kalau seandainya dia meninggalkan tertib, haknya kepada tertib. Kalau enggak tertib dalam sholatnya, kan saja sekiranya ia sujud, qabla ruku'i sebelum rukuk, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi batal sholatnya. Illa ayyakuna fi mithlihi. Kecuali dalam rukun yang serupa. Kecuali rukun yang serupa. Jadi misalnya ya begini loh. Orang itu kalau mau sholat, itu kan urutannya adalah takbiratul ihram, baca fatihah dan sebagainya. Ya mungkin suatu ketika kamu menemukan imam dalam keadaan sujud, lalu kamu mengatakan Allahu Akbar, ngikut sujud, sah. Lu baru takbir kok sujud, karena kamu ikut imam, ya kan? Dan yang demikian enggak dihitung, tapi kita sunnah seperti itu, langsung sujud. Loh, kan urutannya setelah takbir akram ngapain? Baca fatihah kan gitu. Cuman karena kita ikut sambungannya imam, maka kita, kata kita ikut imam, maka kita bermakmum, maka kita ikut gerakan imam. Nah, ini satu. Yang kedua, kalau kita, maka nanti ada dibahas, saya jelaskan dulu masalah memindah rukun. Ada rukun itu di saat kita memindah rukun berarti kan tidak tertib. Memindah rukun itu membatalkan sholat. Meninggalkan tertib ini. Memindah rukun membatalkan sholat. Rukuknya kau pindah setelah sujud, enggak sah. Kecuali memindah rukun qauli. Nah, baik. Biar akan jelaskan dulu tentang pembagian rukun dulu ya. Biar faham dulu. Saya balik dulu. Dari 17 untuk menghafal dulu, ya untuk memudahkan hafalan, biasanya Buya ini fikih praktis kita itu seperti ini. Arkanus sholat itu hanya ada 3. Rukun sholat hanya 3 untuk mempermudah hafalannya itu. Jadi nanti enggak usah pakai kitab pun sudah hafal biasanya itu. Kalau sudah pakai cara kita ini. Arkanus sholat itu hanya 3. Rukun sholat hanya ada 3. Yang pertama rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Bagiannya begitu agar mudah. Rukun qalbi isinya 1. Apa itu? Niat. Hafal. Rukun qauli isinya 5. Makanya yang wajib diucap cuma 5. Enggak usah mikir yang lainnya. Rukun qauli isinya 5. Apa itu rukun qauli isinya 5? Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua baca surat Fatihah. Yang ketiga baca tasyahud akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang keempat salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai di situ. Yang keenam assalamualaikum. Itu rukun apa? Rukun qauli. Gampang hafalnya. Lalu nanti rukun fi'li. Dimulai dari qiyam. Berdiri. Rukuk. Boleh langsung i'tidal boleh. Bisa i'tidalnya nanti. Rukuk. Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi. Duduk dalam tasyahud. 6. Tertib. Ulangi lagi. Berdiri. Rukuk. Kebayang. Iktidal. Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Duduk dalam tasyahud. Tertib. Berapa? 7. 7 tambah 6 itu berapa sih? Ada 1 rukun fi'li. Rukun qalbi ada berapa? 1. Rukun qauli ada berapa? 5. 5 tambah 1 berapa? 7. 6. 6. Kemudian setelah itu rukun qauli ada berapa tadi? 7 dulu. 7 kan? 7 dulu. Rukun fi'li. Rukun fi'li ada berapa? 7. Berarti semuanya berapa? 13. Biasanya sebagian kitab fikih disebut 13. Kemudian ditambah 4. Sebab sebagian menyebut hanya 13. Makanya kamu agar faham. Kalau 13 enggak pusing. Berarti kalau ada 13 pasti yang disembunyikan apa? Tuma'nina. Tuma'nina itu ngikut. Makanya sebagian tidak menghitung. Lah tuma'nina itu di 4 keadaan. Ruku, tuma'nina dalam ruku, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud, berapa? Kamu hitung, 1 tambah 5 berapa? 6 tambah 7 berapa? 13 tambah 4? 17, sudah hafal. Jadi ngafalnya juga gampang, keluar dari majelis hafal, kalau tidak hafal kamu idiot. Nah, kemudian nanti memindah rukun fi'li membatalkan mutlak, memindah rukun qalbi batal. Rukun qalbi dipindah, sudah niat di tengah di sholat awal, tak tahunya waktu rukuk niat lagi, batal sholatnya. Memindah rukun fi'li batal, rukuk kamu pindah waktu sujud batal, tapi memindah rukun qauli tidak batal, selain daripada yang pertama dan yang terakhir. Takbiratul ihram enggak boleh dipindah. Salam enggak boleh dipindah. Selain ini tiga-tiganya kalau dipindah tidak membatalkan, asalkan rukun tersebut juga dibaca di tempatnya. Fatihah rukun atau bukan? Ada orang waktu sujud lupa membaca Fatihah, bukan sujud membaca surat Al-Fatihah. Sah salatnya? Sah asalkan Fatihah di berdiri juga dibaca. Cuman aneh misalnya apa? Dia sudah benar setelah Allahu Akbar baca Fatihah sampai waladdallin amin. Kemudian setelah itu ruku, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, baca Fatihah lagi. Lah. Kok baca Fatihah lagi? Kita hanya bicara tentang sah tidaknya. Masalah keutamanya yang bukan, keutamanya baca tasbih. Jadi kalau rukun qauli itu dipindah rukun qauli selain apa? Niat sama. Kalau salam kamu pindah berabe, baru satu rakaat salat duhur langsung assalamu alaikum, bubar salatmu. Ya. Tasyahud setelah kamu baca waladhdallin amin attahiyatul mubarakatus salawatut, enggak batal salatmu. Cuman aneh. Rukun qauli dipindah, asalkan nanti waktu tasyahud juga membaca tasyahud lagi. Jadi rukun qauli dipindah itu adalah pendapat yang dikukuhkan, rukun qauli kalau dipindah itu tidak membatalkan. Cuman di sana ada ulama yang mengatakan batal. Sehingga dalam urusan Fatihah pun enggak boleh diulang. Mengulang Fatihah batal, ini pendapat lemah. Tapi yang dikokohkan adalah memindah rukun qauli selain daripada takbiratul ihrami dan salam, maka itu tidak membatalkannya. Nah, ini dikatakan ila ayyakuna fi mithlihi aw ba'dahu. Kalau sampai ada seseorang melakukan satu rukun tidak pada waktunya, karena misalnya karena dia menjadi orang masbuk atau yang lainnya, tapi asalkan dia nanti mendatangkan di waktu, misalnya kayak tadi habis takbiratul ihram langsung ruku, takbiratul ihram langsung ruku, kan aneh. Karena saya makmum. Oh ya, kamu makmum berarti harus ruku, tapi rukumu enggak dihitung, sujudmu enggak dihitung, baru kalau berdiri nanti baca Fatihah sesuai dengan urutannya. Sama seperti itu. Inilah insyaAllah, dan lebih lebarnya, lebih luasnya adalah nanti tentang ini di fikih praktis sudah dijelaskan juga yang dihadirkan untuk anak-anak tentang rukun-rukun ini. Baik, ini saja insyaAllah. Kita lanjutkan insyaAllah pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu, insyaAllah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah mengabul hajat kita. Allah menjauhkan kita dari segala kehinaan, kemaksiatan. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Allah memberikan kepada kita, orang tua kita, anak-anak kita semua husnul khatimah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.